Ku sadari aku telah jatuh cinta dari hatiku terdalam. Sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Kau perlu dipaksa, kau perlu dijelaskan, karena ku yakin ada jawabnya. Oh, andai ku bisa merubah semua hingga tiada. Terimalah pengakuanku, percayalah kepadaku. Semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Jika kamu yang memiliki dan kamu yang temaniku seumur hidupku. Raja, ibu, restui hubungan kami. Kami ini saling mencintai, ibu. Aku melihat cinta yang besar di antara kalian. Tapi selamanya, es dan api tidak akan pernah bisa bersatu. Benar putriku, tinggalkan Rizky, lupakan dia. Tidak bisa ibu, aku hanya ingin hidup sempurna dengan orang yang paling aku cintai. Aku akan ikut kemanapun pangeranku pergi, ibu. Tapi kamu tahu, nak, kamu tidak boleh mencintainya. Kamu akan mati. Ibu gak bisa kehilangan kamu, ibu gak bisa. Ibu gak bisa, nak. Maafkan aku, ibu. Cinta biasa, Sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Kita sudah berbeda, lupakan aku. Kembalilah seperti pangeranku yang dulu, yang percaya dengan kekuatan cinta. Selamat